Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Naam. Ahibati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur atas limpahan nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang cukup cerah ini kita kembali berkumpul di masjid yang penuh keberkahan ini dalam rangka melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Qawlu Sadid fi Maqasid Tauhid. Ucapan yang lurus yang menjelaskan tentang maksud dan tujuan dari at-tauhid. Nah, yang mana kitab ini merupakan syarah Kitab Tauhid. Nah, kitab syarah ini karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Thi'li. Nah, ahibati fillah, a'azakumullah. Pembahasan kita membahas kitab ini masih pada bab man haqqa tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Karena siapa yang merealisasikan tauhid secara sempurna, niscaya dia akan masuk ke dalam jannah dengan tanpa hisab, tanpa perhitungan. Naam, pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah menyelesaikan masail yang ke-17. Naam, yang berkaitan dengan bab ini, yaitu umku ilmi salaf, dalamnya ilmu para salaf. Nikoli kod asana manisaha ila masima ila masami'ah, alangkah bagusnya seseorang yang dia berhenti pada apa yang telah dia dengar. Walking kaza wa kaza, kan tapi demikian. Fa'ulima anna al-hadis al-awwal la yukhalifu al-thani. Dengan ini ketahui bahwa hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Kita juga telah membaca beberapa rincian syarah penjelasan terkait masail tersebut ya, dari Syekh Muhammad bin Salih al-Utsaimin. Sehingga pada malam hari ini, alhamdulillah, kita akan melanjutkan masail yang selanjutnya. Tinggal beberapa masail ya. 1, 2, 3. Tinggal 5 masail. Alhamdulillah. Baik, kita baca masail yang selanjutnya, yaitu masail yang ke-18. Qala mu'allif rahimahullah as-saminata asyarah, masail yang ke-18. Bu'du salafi an madhil insani bima laysa fih. Jauhnya para pendahulu kita, pendahulu umat ini yang saleh, yang mulia, yang utama, dari perbuatan menyanjung ataupun memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Ini adalah masail yang ke-18. Tentunya masail ini juga ataupun fawaid, faedah ini diambil oleh mu'alif rahimahullah pada dalil dari hadis yang telah kita baca. Itu tepatnya pada ucapan diantaranya ya, tentunya pada ucapan siapa? Abdul Rahman Ibnu atau Husain bin Abdul Rahman. Husain bin Abdul Rahman lewat hadis ini. Tatkala Husain bin Abdul Rahman ditanya oleh Imam Sa'id bin Jubair, "Aikum ra'al kawkab alladhi qad jalla riha?" Siapa di antara kalian yang mana pada malam tadi dia melihat adanya bintang jatuh? Fakultu ana. Kemudian pun mengatakan anak, aku. Suma kultu, ama ini lam akun fi salah. Nah, kan tapi aku pada saat itu tidak dalam kondisi salah. Nah, sebutkan oleh para ulama di antara alasannya, karena biasan tentunya para sahabat orang-orang saleh tatkala mereka terbangun di tengah malam biasanya melakukan amalan-amalan saleh berupa salat lain ataupun belajar meroja ilmu. Nah, akan tapi beliau sini tatkala menjelaskan kalau beliau semalam terbangun atau tidak juga tidur terjaga tapi tidak melakukan aktivitas yang tadi. Ya beliau langsung mengklarifikasi. Aku tidak lagi melakukan salat lain. Nah, tapi beliau menyebutkan kalau beliau lagi di sana. Ini diantara Allahu a'lam istinbat mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terkait masail yang ke-18 ini. Nah, terkait masail yang ke-18 ini, di sini anak pribadi melihat adanya pembahasan yang cukup menarik ya. Nah, pembahasan yang cukup menarik terkait masail ini. Nah, pembahasan ini sebenarnya tidak sebatas apa yang kita petik pada ucapan mu'alif jauhnya para salaf kita dari perbuatan memuji seseorang dengan sesuatu yang tidak ada padanya. Nah, makin dari terkait bab ini, ada pembahasan yang lumayan rinci ya. Nah, meskipun di sini Anna juga mencari beberapa referensi, referensi terkait bab ini atau permasalahan ini, meskipun tidak seperti pada pertemuan yang sebelumnya terkait faedah ini. Kalau sebelumnya kita mengambil terkait syarat penjelasan dari masail pada kitab tauhid ini, kita mengambil rujukan dari Syekh kitab Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, itu Al-Qaul Mufid. Nah, pada malam hari ini juga ya terkait pembahasan ini bab berkenaan tentang memuji, hukum memuji seseorang. Iya. Apa hukumnya? Bolehkah seseorang memuji seorang yang memang layak? Pantas untuk dipuji. Apa hukum orang yang memuji? Apa kondisi dan hukum atau batasan orang yang dipuji tadi? Ini ada rincian tersendiri. Terkait bagaimana yang Anda jelaskan sebelumnya, pembahasan ini Anda juga merujuk pada kitab ulama. Juga kitab Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Tapi bukan Al-Qaul Mufid ya. Di Riyadhus Shalihin, Syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin sendiri karya imam yang mulia yaitu Imam An-Nawawi. Rahimahullah. Kita baca ya. Babu karahatil madhi bil wajhi liman khifa alaihi mafsadatun min ijabin wa nahwi wa jawazuhu liman anna zalika fi haqqi. Ini bab terkait pembahasan ini ya. Bab kata beliau karahatil madhi fi wajhi liman khifa alaihi mafsadah min ijabin wa nahwi. Bab tidak disukainya memuji pada seseorang yang dikhawatirkan mafsadatun alaih, timbul kejelekan padanya tatkala dipuji. Apa bentuk kejelekannya? Min ijabin wa nahwi, berupa takjub, berbangga diri atau yang semisalnya dari akhlak-akhlak yang jelek. Oh jawazu, tapi pada sisi yang lain jawazu, boleh. Memuji ini boleh. Batasnya apa? Liman amin zalika fi haqqi, bagi seorang yang aman. Tatkala memujinya. Tatkala memuji orang tadi. Tentunya kita harus mengetahui batasan seorang dikatakan aman diperbolehkan atau seorang yang tidak boleh. Naam, tidak pas. Naam, main bagi tidak seyoknya, tidak pas untuk dipuji. Ataupun hukum orang yang memuji. Naam, yang sekedar memuji ataupun tukang puji. Naam, nanti kita akan jelaskannya. Ini semua diatur oleh syariat. Nah, kita baca. Naam. Qala mu'anib an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari, semoga Allah meridainya. Qal sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yusmi ala rajulin wa yutrihi bil madh. Naam, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seseorang yang memuji, menyanjung seseorang. Nah, wa yutrihi bil madh. Dan dia atra yutrih. Ini ay balagh fil madh. Nah, dia berlebihan dipuji-pujinya. Nah, ya. Sangat berlebihan dalam di dalam menyanjung ataupun memuji. Alhamdulillah. Ya. Kalau di daerah kita atau di negeri kita, orang yang punya perangai demikian biasanya disebut apa? Nah. Ini ya julukannya, tapi perbuatannya seperti itu. Biasanya disebut penjilat, ya. Penjilat. Meskipun ya dia tidak menjilat dengan lidah, ya, tapi dengan sanjungan atau pujian. Walhamdulillah. Faqala, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam terkala dia mendengar kondisi seseorang yang dia memuji menyanjung saudaranya dengan cara yang berlebihan? Faqala, ahlaktum aw qata'tum dhahra rajuli. Naam. Ahlaktum aw qata'tum dhahra rajul. Naam. Binasa kalian. Wajib. Alhamdulillah. Sehingga ini bukan perbuatan yang remeh. Ya, sekedar menyanjung memuji. Nah, bukan perbuatan yang sepele. Apa kata Rasul? Ahlaktum. Nah, ini ada kondisi, ada berapa kondisi, ya? Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ini. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan, tentunya ini adalah perkara yang besar. Binasa kalian. Iman ini dalam bentuk khabar. Nah, celakanya perbuatan tersebut. Atau di sisi lain, na'udzubillah, tentunya. Nah, ini tidak diharapkan, ya. Ini adalah doa, ya. Nah, tentunya ini bukan yang ini, ya. Menunjukkan besarnya perbuatan ahlak. Sebenarnya sekalian. Au, kau tak sebuah orang rujul. Nah, ini kondisi orang menguji. Dan Rasul menggambarkan. Orang menguji, melakukan perbuatan yang memuji dengan pujian yang berlebihan, dengan cara yang berlebihan. Binasa kalian. Waliyahzillah. Atau, kotak sumzah rojul. Kalian telah memotong punggung seseorang. Nah, ya. Kalau ini dua-duanya. Ya. Ini kesalahan orang yang memuji ataupun yang dipuji, yang tidak pantas tadi. Seperti membunuhnya. Waliyahzillah. Di sini, mutafakun alaih, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, kalau Imam Bukhari nomor hadis 2663. Nah, dan Imam Muslim 3000 nomor hadisnya 3001. Adapun hadis ini lafadznya adalah lafadz Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian wa an Abi Bakr radhiyallahu anhu, diriwayatkan juga dari sahabat yang mulia Abu Bakr radhiyallahu anhu, ana rajulan na'am dzikra inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada seorang yang menyebutkan tentang seorang di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasna alaihi rajulun khairan. Dia pun mujinya, ya, dengan menjelaskan bahwa ini lelaki yang baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihak." Wa fi riwayatin, "Wailak." Na'am. Celaka engkau. Celaka engkau. Sama, ya. Kotak sauna ke sahibi. Sungguh engkau telah memotong leher saudara. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya kuluhu miraran. Dia pun mengulang-ulangnya. Kota ta'unaka sahidik. Ini menunjukkan takdir. Sungguh-sungguh engkau telah membinasakannya. Apakah ini perkara yang sepele? Teguran yang sangat tegas oleh Rasul kepada seorang melakukan hal tadi. Nah, kata ta'unu qasahidik, kulhu miraran, dia pun, beliau pun, sallallahu alaihi wasallam mengulanginya. In kana ahadukum madihan la mahala, kemudian di sini Rasul memberikan adab. Ya, Rasul memberikan adab kepada sahabat dan kepada kita semua. In kana ahadukum madihan la mahala, sekiranya salah seorang di antara kalian memang harus memuji. Ya. Nah, mungkin karena kondisi tertentu ya. Kalau ditanya, sama tidak mau, dia harus menjelaskan kondisi pribadi, saudaranya tadi dengan jujur ya. In kana ahadukum madihan la mahala, apabila kalian memang harus memuji. Nah, tidak bisa tidak. Falyakul ahsibu kadza wa kadza in kana yara annahu kadzalik. Ya, aku hanya memandang dia demikian dan demikian. Apabila dia melihatnya, memang demikian. Wahasibuhullah. Dan berarti Allah. Yang maha mengetahui. Nah, yang mengetahui hakikat dirinya yang sebenarnya. Wa yusaki alamai ahda. Dan janganlah salah seorang pun yang mentazkiyah. Nah, yang mensucikan seorang pun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini juga ada adab. Adab bagaimana tatkala kalau kita memuji, nah, ataupun memang terpaksa pada saat itu memuji sahabat. Beliau ajari adabnya. Ahsibu kadza wa kadza. Aku hanya memandang demikian dan demikian. Naam, in kana yara annahu kadzalik wa sibuhu Allah, tapi Allah yang Maha mengetahui. Allah yang mengetahui pandangan seperti apa terhadap saudara kita tersebut. Wala uzaki alamai ahada, dan wala uzaki kalau kita sendiri ya, dan aku nak berlepas diri dari perbuatan dan tazkiyah. Aku menasih mensucikan, menganggap baik, suci, seorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hadis yang kedua. Terkait pembahasan ini. Nah, kemudian hadis yang ketiga juga terkait larangan, ya, batasan larangan mengenai pujian atau menyanjung seorang dengan cara yang berlebihan. Kemudian hadis yang ketiga, Wan Hammam ibn al-Haris, diriwayatkan dari Imam Hammam ibn al-Haris al-Miqdad radhiyallahu anhu, dari sahabat Miqdad, semoga Allah meridainya, ana rajulan ja'ala yandahu Utsmana radhiyallahu anhu. Nah, maksudnya di zaman itu ada seseorang yang memuji sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Naam. Fa amana al-Miqdad fa jasa 'ala ruqbatayhi. Kemudian sahabat Miqdad pun menghadapnya, orang yang memuji dia. Fa jasa 'ala ruqbatayhi, kemudian dia pun duduk di atas kedua naam lututnya. Fa ja'ala yahtu fi wajhin hasba. Kemudian Miqdad langsung mengebaskan debu ke muka orang tadi. Masya Allah. Orang tadi memuji Utsman. Nah, orang tadi memuji sahabat Utsman bin Affan. Nah, ini kondisi. Apakah sahabat Utsman layak dipuji? Layak. Sahabat yang mulia. Ah, tapi kondisi yang memuji ini siapa? Kondisi yang memuji ini siapa? Apakah tujuannya memang ikhlas? Lillah karena Allah. Nah, sahabat Miqdad paham orang ini siapa. Bagaimana perangainya, akhlaknya. Nah, maka sahabat Miqdad pun menghadapnya, mendekati orang tadi. Kemudian dia pun mengambil al-hasba dan mengebaskannya ke wajahnya. Faqala lahu Utsman. Kemudian sahabat Utsman pun mengatakan, Masya Allah, kenapa engkau? Faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Idza ra'aitumul muntahina fastub wujuhihi mutrab.'" Apabila kalian melihat al-muntahin, inilah tukang puji. Nah, penjilat. Iya. Nah, mohon izin fastub fi wujuhihi mutrab, sebaskanlah debu di wajahnya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab hadisnya. Nah, kemudian Imam An-Nawawi di sini menjelaskan, memberikan penjelasan ini sangat pentingnya terkait permasalahan. Kata beliau, "Fadhil ahaditsu fil nahi." Inilah hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan-larangan dalam memuji. Nah, ya, dengan kondisi-kondisi tadi. Nah, dengan kondisi yang mungkin, ya, memuji yang berlebihan, yang memang pribadi dan akhlak orang tadi sudah dikenal ma'ruf, tukang puji. Nah, hanya menjilat, mengelak-elak. Kata beliau, ah ini hadis-hadis ya, menjelaskan tentang larangan orang yang demikian, memuji dengan perang yang demikian. Wajah fil ibahati ahadisun katsiratun sayyi'ah. Meskipun demikian, enam, ya, ada beberapa hadis yang datang yang menjelaskan bolehnya. Hadis yang sangat banyak hadis yang saya yang menjelaskan bolehnya enam memuji. Para ulama berkata para ulama kata beliau, wa tariqul jam'i bainal ahadis ay qal, adapun bagaimana cara mengkompromikan nah beberapa hadis tadi itu dengan mengatakan ya beliau, in kana mamluhu innahu kamalu iman wa yakin. Nah, ini batasan boleh memuji karena banyak hadis nanti juga akan disebutkan tentang hadis yang menjelaskan tentang kebolehan memuji. Nah, meskipun di sini sebutkan sebagian ya. Nah, maka kata ulama bagaimana cara metode mengkompromikannya, menggamaknya. Itu dengan cara kata beliau, apabila in kana mamluhu innahu kamalu iman wa yakin. Nah, ini batasannya. Apabila orang yang dipuji tadi dia memiliki kamal, ingat kamal. Kamalu iman wa yakin. Kesempurnaan keimanan dan keyakinan. Jadi ini bukan orang yang biasa. Memang orang yang layak dipuji. Objek yang dipuji tadi orang yang memang layak untuk dipuji. Nah, kamalu iman wa yakin. Nah, waryanatin nafsin wa ma'rifati tamatin. Nah, wa ma'rifati tamat. Dan memiliki waryanatin nafsin. Kekokohan jiwa. Nah, dia tidak tertipu. Nah, terkala dia dipuji. Dan memiliki pemahaman yang sempurna. Bihaitsu la yatatinu wa la yaktaru bidzalik, di mana dia tidak terfitnah ataupun tidak tertipu dengan pujian tadi. Wala tal'abu bihi nafsuh. Nah, demikian juga jiwanya juga tidak tidak terlalaikan. Falaisa biharamin wala makruh. Maka hukum memujinya tidak haram ataupun makruh. Nah, ini kondisi di mana pujian itu diperbolehkan. Nah, itu orang yang dipuji tadi memang orang yang layak. Nah, ditinjau dilihat dari sisi keimanannya, keyakinannya, dalamnya ilmunya. Dia tidak tertipu. Nah, kemungkinan besar ya tidak akan terfitnah ataupun tertipu terkala dipuji. Maka ini tidak masalah. Nah, wa in khifa alaihi syai'un min hadhihi al-umur. Sebaliknya apabila dikhawatirkan pada orang yang dipuji tadi, nah, beberapa perkara-perkara yang tadi, hal-hal yang dikhawatirkan hal-hal yang jelek bisa tertipu, nah, terfitnah dia. Wallahillah. Naam, kariha madhuhu biwajhi karahatan syadidah. Naam. Naam. Maka kondisi itu tidak sukai memujinya. Bahkan dengan karahatan syadidah. Nah, dengan larangan yang sangat tegas ya. Nah, bagaimana hadis yang telah kita baca tadi? Oleh hadis tafsir, dengan perincian ini, tanzilul ahadisul mukhtalifatu fi dzalik. Nah, memang datang beberapa hadis ya, beragam, berbeda terkait hal tersebut. Wa mimma jaa fil ibahati qoulu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakr radhiyallahu anhu. Nah, terkait hadis yang datang menjelaskan tentang kebolehannya, di antaranya yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar, semoga Allah meridainya. Sahabat Abu Bakar siapa? Sahabat yang mulia, yang memiliki kesempurnaan keimanan, keyakinan, ilmu yang mendalam terhadap syariat ini. Nah, bagaimana kekokohan tauhid? Bagaimana perjuangan pembelaan beliau, pengorbanan beliau terhadap Islam? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis, ada hadis yang menjelaskan bagaimana Rasul memujinya, menyanjungnya. Nah, lihat ya. Objek pihak yang dipuji adalah orang yang memang layak dan pantas. Nah, jangan menjadi waliyadzillah. Menjadi apa ya? Keinginan seseorang, tujuan hidupnya, obsesinya ingin meraih sanjungan dan pujian waliyadzillah. Nah, sahabat Abu Bakar. Nah, bukan berarti meskipun dia dipuji Rasul, orang yang senang, demikian. Nah, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala memuji beliau, beliau memiliki tujuan tersendiri. Nah. Kita baca. Nah, di antara hadis yang mana di sana datang menjelaskan tentang kebolehan memuji seseorang yang dia layak. Dan hal ini sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, qalahu sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakar radhiyallahu anhu, arju an takuna minhu. Dan aku berharap engkau termasuk dari kalangan mereka. Ay min alladziina yad'uuna min jami' abwaabil jannati idkhuliha. Nah, termasuk orang-orang yang yad'uuna, yang disuruh. Min jami' abwaabil jannati idkhuliha, dari setiap pintu al-jannah untuk memasukinya. Nah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keberadaan kemuliaan sahabat Abu Bakar, kemudian Rasul mengatakan, dan aku berharap engkau termasuk seseorang yang golongan seseorang yang dia diseru untuk memasuki setiap pintu surga yang ada, jannah. Fil hadis akhir, pada hadis yang lain, lasta minhum, engkau bukan termasuk mereka. Ini potongan-potongan hadis ya. Ai lasta minal ladzina yasbiluna azarhum quyala. Engkau bukanlah termasuk. Nah, Rasul memuji langsung sahabat Abu Bakar ya. Engkau bukanlah termasuk seseorang ya, yasbiluna azarhum quyala, yang musbil, menjulurkan, menyeret, menjulurkan izarnya. Nah, sarungnya dikarenakan sombong. Nanti akan disebutkan penjelasan secara rinci panjang dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin terkait beberapa penjelasan Imam An-Nawawi di sini. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda li Umar radhiyallahu anhu, tentang sahabat Umar, semoga Allah meridainya, ma araka syaitan. Ini jelas muji. Ya. Ma ra'aka syaitanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghairu fajjik. Jadilah syaitan melihatmu salikan fajjan. Yang menuju suatu fajjan. Fajjan itu artinya tadi at-tariq baina ha'iqain. Jalan di antara dua dinding. Maksudnya gang. Ya. Tidaklah syaitan, wahai sahabat Umar, tidaklah syaitan melihatmu yang sedang berjalan melalui satu lorong, satu gang, ila salaka fajjan ghairu fajjik. Laikan dia akan menuju jalan atau lorong selain jalan yang engkau tempuh tersebut. Lorong tersebut. Wal ahadithu bil ibadati katsiran. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang kebolehan memuji ini sangat banyak. Itu tentunya terhadap orang yang layak dipuji. Hinaannya yang layak dipuji dan tentunya untuk tujuan yang mulia. Nah, ini terkait bab ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian, terkait penjelasannya, di sini Syekh Muhammad Israil Utsaimin menjelaskan beberapa mungkin lumayan agak panjang, mudah-mudahan bisa kita baca sebagiannya. Pada pertemuan malam hari ini kalau tidak selesai akan kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya ya terkait rincian ini. Karena ini adalah pembahasan yang lumayan penting menurut Ana dibahas. Dan tidak sedikit ya, meskipun di antara kita, ikhwah, salafiyin, yang kita sudah berupaya mengikuti prinsip manhaj salaf, bahkan mereka ya, yang mungkin pernah belajar di ma'had, tapi mereka kena dalam bab ini. Bab sanjungan, pujian. Menginginkan sanjungan dan pujian. Ataupun tidak suka kalau dia menerima celaan dan hinaan. Alhamdulillah. Sehingga di sini, ini cukup membahasnya dengan cukup rinci. Agar kita benar-benar memahami ini. Dan ini juga, kondisi ini menunjukkan upaya untuk agar kita menjauhi ya beberapa perangai onilah yang merusak kesempurnaan tauhid. Orang yang dipuji suka disanjung dan dipuji onilah bisa jadi di sana ada sisi riya sum'ah yang ini onilah merupakan termasuk perbuatan syirik akbar. Dan orang ya waliyahubillah tukang puji bisa mencelakakan saudaranya. Yang sana bisa menyebabkan munculnya beberapa perangai berlaku adab-adab yang jelek yang menjadi sebab kebinasaan bagi orang dipuji terkala dia tidak siap atau termasuk orang yang tidak layak ataupun yang juga memuji tadi ditam syakkan salah. Sehingga di sini perlu kita bahas ya. Kita jelaskan secara rinci. Kita baca. Kalau syarih berkata pensyarah. Kitab Riyadhus Shalihin ini. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan. Hadzal bab. Dzakarahu al-mu'allifu rahimahullah. Di kitab Riyadhus Shalihin. Li bayanil madhil insan. Bab ini. Yang disebutkan oleh mu'allif. Semoga Allah merahmati beliau di dalam kitab Riyadhus Shalihin untuk menjelaskan tentang memuji manusia. Pujian terhadap insan. Kalian bagi lil insan ayamdaha akhahu bima huwa fi aula. Apakah diperbolehkan? Apakah seyogyanya pantasnya? Pantas bagi seorang untuk menyanjung memuji saudaranya yang memang itu ada padanya? Dan sesuatu yang ada padanya atau tidak. Wadalau ahwal. Dan ini terkait penjelasan ini. Ada beberapa kondisi. Ada beberapa rinci. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan adanya ada empat kondisi. Ada empat kondisi terkait permasalahan ini. Ada keempatnya juga memiliki rincian yang lumayan panjang ya. Yang lumayan terperinci. Kita baca al-halul ula, kondisi yang pertama ayakuna bimadhi khairun wa tasji'un lahu al-awsafil hamidati wal-akhlakil fadilah. Kondisi yang pertama ayakuna bimadhi apabila kondisi pujian ini tadi adanya kebaikan khairun wa tasji' upaya untuk memotivasi orang yang dipuji tadi. Orangnya balik kita kepada penjelasan Asy-Syaikh atau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Orangnya layak dipuji. Memiliki keimanan yang kokoh. Keyakinan yang kokoh. Dan dia tidak terhitung. Dia pun yang memuji punya harapan kebaikan agar dia, ya, nah, terkala dipuji muncul kebaikan dan upaya memotivasinya, nah, untuk memiliki al-awsafil hamida, nah, semakin memiliki sifat-sifat yang terpuji, wal akhlaqil fadilah, akhlak yang utama, fahaza la sahabat sali. Kondisi yang demikian ini tidak masalah, tidak apa-apa. Li'anahu tashri, karena ini bentuk memotivasi. Nah, nanti kita akan jelaskan ya. Bentuk memotivasi. Wa tashri'un, tashri'un nisahidi, memotivasi bagi orang tadi. Fa'idha ru'ayta min rajil al-karama wa syaja'a wa bazal al-nafsi wal-insan wal-ihsana ilal ghair. Apabila kau melihat pada diri seorang al-karama, ada sisi kemuliaan. Wa syaja'a, sifat keberanian. Wa badla nafsi, nah, kesungguhan pada pribadinya. Wal ihsanu ilal ghair, nah, suka berbuat ihsan baik kepada orang lain. Fa zakartahu bima huwa fi amamahu min ajrin an tusajji an tusajjiahu wa tusabbitahu hatta yastamira ala ma huwa alayh. Kemudian engkau pun menyebutkan hal tersebut pada diri di hadapannya untuk tujuan apa? Tusajjiahu, memotivasinya, mengokohkan perangai akhlak yang tadi, hatta yastamiru ala ma huwa alaih, agar perangai akhlak yang sudah terpuji tadi terus bersambungan pada dirinya, menjadi akhlak yang memang menjadi pribadi yang melekat pada dirinya. Fahadha hasanun wa huwa dakhulun fi qawli ta'ala, ini adalah perbuatan baik dan termasuk pada firman Allah SWT, wa ta'awanu ala birri wa taqwa, ta'awanu. Nah, pada perkara kebajikan dan ketakwaan. Nah, ini tidak masalah. Ingat, tapi ya kita harus balik kepada kaidah apa yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi sebelumnya. Yang dipuji memang lain. Nah, ya, kita tahu orangnya bagus. Dari sisi keimanan, kekokohannya. Nah, dan ini tidak tertipu. Nah, dan kita menginginkan kebaikan, suatu kebaikan kepadanya. Terkala kita menyanjung memujinya. Agar dia semakin semangat melakukan amalan-amalan kebaikan tadi. Nah, dan agar hal tersebut menjadi suatu perangai sifat kepribadian yang melekat pada dirinya. Ini tidak masalah. Tidak apa. Nah, ingat ya, ada batasan itu. Jangan kita jadikan hal ini menjadi sebab kita mohon ya, bila keluar koridor, sehingga menjadi seorang yang bergampangan dalam memuji. Akhirnya terjatuh pada orang itu di al-maddahin, tukang puji. Nah, kalau ya, bila. Hati-hati ya. Nah, yang kedua, as-sani. As-sani. Al-halu, as-sani ya. As-sani. Kondisi yang kedua, antam dahahu, itu bayi nafad lahu bainana. Antam syira wa ihtarimuhu an-nas. Na'am, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhum. Ini kondisinya yang dipuji. Nah, engkau memujinya, ini tujuannya lagi. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk tasyyi, motivasinya. Nah, agar na'am apa ya? Istimrarah. Nah, istimrar akhlakul hasanah alaih. Nah, masyar terus-menerus akhlak yang baik tadi terpatri pada pribadi dia tadi. Adapun yang ini, jenis yang kedua, dia mujinya itu bayina fadlah. Bayinan nas, untuk menjelaskan keutamaan orang ini di hadapan manusia. Dan sangat terasa ya, bagaimana pentingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkala mujir sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar. Terlebih di akhir zaman ini. Yang mana wal'iyadzubillah di antara sekte sesat yang menyempal wal'iyadzubillah yang mengaku masuk Islam. Padahal ulama telah menyatakan mereka keluar dari Islam, misal Syiah. Mereka sangat menghina. Bahkan mengkafirkan sahabat yang sini. Abu Bakar dan Umar. Radhiyallahu anhuma. Nah, maka di sini kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji kedua sahabat yang mulia ini, itu bayna fadla, bayna na'. agar menjelaskan keutamaan yang di hadapan manusia. Wa yantashiru wa yahtarimuhu an-nas. Dan agar keutamaan tadi tersebar dan umat manusia pun memuliakannya. Kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Bagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar dan Umar? Kalau meridai keduanya. Ama Abi Bakr, terkait sahabat Abu Bakar, sabda, fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddatsu dzata yaum wa qala. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, menyampaikan, mengabarkan, man asbaha minkum shaiman, siapakah di antara kalian di pagi hari ini? Rasul bertanya kepada semua sahabat. Semua sahabat di sana. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini shaiman, puasa? Enggak ada yang jawab. Kecuali seorang. Siapa? Faqala Abu Bakr, ana. Saya Rasul. Masyaallah ini. Menunjukkan salat. Salat sunnah. Salat sunnah. Ya. Kadang, ya, salat sunnah ini banyak terlalakan oleh kaum muslimin. Asin sahabat Abu Bakar pas ditanya oleh Rasul, siapa di antara kalian pagi ini puasa? Sahabat Abu Bakar mengatakan, ana. Saya Rasul. Faqala, man tabi'a minkum janazatan. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini yang sudah mengantarkan jenazah? Hukumnya baru kifayah. Kalau ada yang mengamalkan, sudah gugur yang lainnya. Mungkin merasa sudah ada banyak. Sahabat Abu Bakar, dia juga termasuk. Saya Rasul. Kalau Abu Bakar, ana. Kalau Abu Bakar, ana. Faqala, man adal yaum maridan. Siapa kepada hari ini sudah menjenguk saudara yang sakit? Engkau saya terangin ini ya. Dalam satu hari dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Faqala Abu Bakar, ana. Mazakru asya. Dia, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, majtama'na fi timri'in illa dakhala jannah. Tidaklah perangai ini terkumpul pada seorang, melainkan dia termasuk orang yang akan masuk dalam jannah. Ini satu hadis. Yang pertama, ketaman, sahabat yang mulia, sahabat Bakar, Rajam Adhu. Kemudian terkait sahabat Umar, Masya Allah, sudah azan ya. Masih ada beberapa penjelasan lagi. Berhubung azan Isya sudah berkumandang di masjid yang lain, terkait pembahasan atau yang lainnya, masih ada, ini akan kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu yang bisa kita kaji, kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Atas kekurangan atau mohon maaf, anak kiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.